60 berapa? 66. Berarti kita sudah berada di mana? Sudah berada di pertengahan. Kita sudah berada di pertengahan kitab tauhid. Dan di sini beliau rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab akan membahas sebuah bab yang dipikir oleh sebagian orang tidak ada hubungannya dengan tauhid. Sebagian orang mengira bahwa bab yang akan beliau bawakan di nomor 34 ini tidak ada hubungannya dengan tauhid, dan nanti kita akan bahas bahwa bab ini sangat erat hubungannya dengan tauhid. Iqra Abdul Wahhab. Nah, babun minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Bab pembahasan bahwa termasuk bentuk keimanan, termasuk bentuk keimanan kepada Allah as-sabru. Apa artinya as-sabru? Sabar. Sabar ala aqdarillah. Sabar menghadapi takdir-takdir Allah. Berarti inti bab ini tentang sabar. Apakah sabar ada hubungannya dengan tauhid? Ada atau tidak? Ada. Tadi saya sampaikan di awal bahwa sebagian orang mengira sabar itu enggak ada hubungannya dengan tauhid. Ada. Kata para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa kesabaran seseorang dalam menghadapi takdir Allah itu salah satu kesempurnaan tauhid. Salah satu kesempurnaan tauhid. Semakin orang sabar, maka tauhidnya akan semakin sempurna. Semakin seorang tidak sabar, berarti tauhidnya semakin berkurang. Sehingga pembahasan tentang sabar ini erat hubungannya dengan tauhid. Dan menarik untuk kita perhatikan bahwa beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab naruh bab tentang sabar ini di pertengahan kitab. Bisa jadi beliau ingin memaksudkan dari itu bahwa tauhid adalah penggabungan antara teori dengan praktek. Antara apa? Teori dengan praktek. Selama ini kesannya tauhid itu hanya apa? Teori. Belajar pembagian tauhid menjadi berapa? Menjadi tiga. Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Belajar pembagian syirik menjadi dua. Ada syirik aswar, ada syirik akbar. Betul, itu salah satu poin penting dalam tauhid. Tapi tauhid itu bukan sekedar teori yang kita hafal. Tauhid itu bukan sekedar teori yang kita fahami. Tapi tauhid memerlukan praktek. Tauhid itu memerlukan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu bentuk prakteknya adalah sabar. Dan sabar cakupannya itu luas. Di sini beliau baru membawakan satu jenis cakupan, yaitu sabar ketika menghadapi takdir Allah. Padahal sabar itu prakteknya satu, sabar saat menjalankan perintah Allah. Dua, sabar manakala meninggalkan larangan Allah. Tiga, sabar menghadapi takdir Allah. Empat, ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sabar menghadapi hawa nafsu yang menyelisih syariat. Ini poin yang keempat ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Coba dibuka halaman 464. Wa'lam. Sabrun. Ini pembagian sabar menjadi berapa? Berapa tadi? Empat. Apa yang pertama? Sabar saat menjalankan perintah Allah. Yang kedua? Sabar saat meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga? Sabar menghadapi takdir Allah. Yang keempat? Sabar melawan hawa nafsu yang menyelisihi syariat Allah. Itulah empat praktek sabar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang akan dikupas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mana? Yang ketiga. Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar memang butuh sabar. Subuh-subuh enaknya apa? Tidur. Ya. Tapi harus kita lawan. Ini saatnya belajar. Maka kita lawan. Nah, melawan ngantuk itu butuh sabar. Kalau sudah teklak-tekluk kan enaknya apa? Kalau sudah ceklak-ceklok enaknya berbaring sudah. Tapi kita lawan. Ya, walaupun ceklak-ceklok ya tetap apa? Berusaha di melek-melekkan. Itu membutuhkan kesabaran menjalankan perintah Allah. Apa yang kedua tadi? Meninggalkan larangan Allah. Butuh sabar juga. Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mendengarkan hal-hal yang haram. Sabar. Allah melarang kita untuk melihat hal-hal yang haram. Sabar. Karena biasanya hal-hal yang diharamkan itu, sebagian dari hal-hal tersebut disukai oleh nafsu. Disukai oleh nafsu. Kalau ada cewek cakep lewat itu, nafsu pengennya apa? Pengennya apa? Wadul basar atau ngelihat? Antum gak pernah ada cewek cakep lewat di hadapan antum. Hah? Nafsu itu pengennya ngelihat atau gak ngelihat? pengennya beliau. Kita berusaha melawan, sabar. Ya. Itulah aplikasi sabar. Salah satu bentuk aplikasi sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Sabar menghadapi takdir. Nanti kita akan bahas. Yang keempat, sabar menghadapi hawa nafsu yang menyelisih syariat. Ya. Baik itu bid'ah, baik itu syahwat. Ya. Ada syubhat, ada apa? Syahwat. Ini semuanya menyelisih syariat. Untuk melawan itu, kita butuh kesabaran. Ini pembagian sabar. Menjadi berapa tadi? Menjadi empat. Baik. Yang akan dibahas oleh beliau di sini adalah poin yang ketiga, yaitu sabar menghadapi takdir Allah. Apakah takdir Allah dalam menghadapinya membutuhkan kesabaran? Jawabannya, ya. Karena takdir Allah itu ada dua. Pembagian itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal imanu?" Wahai Muhammad, iman itu apa? Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi, terus wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berapa berarti? Dua. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir yang kita hadapi dalam kehidupan itu ada yang khair, ada yang apa? Syar. Ada yang enak dan ada yang tidak enak. Yang enak contohnya kiriman duit dari orang tua tepat waktu. Banyak lagi. Itu namanya takdir yang apa? Yang enak. Yang gak enak apa? Ya tinggal dibalik aja. Apa yang gak enak? Telat. Sedikit lagi. Yang butuh sabar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama gak butuh sabar? Dua-duanya butuh sabar. Betapa banyak orang itu sukses menghadapi ujian kemiskinan, tapi gagal menghadapi ujian kekayaan. Dua-duanya butuh sabar. Anak gampang diatur, itu berarti takdir Allah yang enak. Anak susah diatur, itu berarti takdir Allah yang gak enak. Mana yang butuh sabar? Dua-duanya. Ketika kita sedang susah, kita butuh sabar. Ketika sedang senang pun butuh sabar. Ya. Tentunya ketika senang, intinya adalah syukur. Tapi memang juga butuh kesabaran. Tapi juga butuh kesabaran. Agar kita tidak terlena. Kadang-kadang orang itu terlenanya justru ketika sedang menghadapi hal-hal yang enak. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Ujian itu ada bil khairi, ada bisyar. Ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Antum pengen yang mana? Yang enak. Ya terserah Allah tuh. Kadang Allah kasih ujian yang enak, kadang Allah kasih ujian yang tidak enak. Baik, kita akan baca dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Iqra. Nah, inilah ciri khasnya beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ciri khasnya kalau setiap membawakan bab itu selalu diawali dengan dalil dari Al-Qur'an. Baru hadis Nabi SAW, baru asar. Itu ciri khas beliau. Ini yang membuat kita bertauhid itu susah untuk ditolak. Karena isinya apa? Quran, hadis, asar. Asar itu bisa perkataan sahabat, bisa perkataan tabi'in. Sehingga susah untuk ditolak. Karena itulah panduan kita, panduan hidup kita, panduan orang Islam itu kan Quran, sunnah, pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf. Itulah panduan hidup kita. Sehingga orang susah mau menolak. Kecuali kalau memang sudah kehilangan objektivitasnya. Kalau sudah kehilangan objektivitas, akhirnya yang muncul adalah subjektivitas. Ya pokoknya Wahabi. Ini sudah susah ya kalau udah ngomongnya gitu. Ya. Tapi kalau orang objektif, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla dia akan menerima. Dan menariknya di sini, beliau ketika membawakan sebuah ayat, beliau bawakan penafsirannya. Dan penafsiran yang beliau bawakan penafsiran ulama salaf yang masih dalam kategori tiga generasi yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Di mana beliau bersabda, khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa itu? Siapa itu? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Siapa? Atba'at tabi'in. Nah sekarang yang beliau bawakan adalah penafsirannya Al-Qamah. Al-Qamah itu yang mana generasi? Yang tabi'in. Al-Qamah ini termasuk generasi tabi'in. Muridnya Abu Bakar As-Siddiq, muridnya Umar, muridnya Utsman, muridnya Ali, ya, muridnya Al-Khulafa' Ar-Rasyidin. Beliau bawakan sebuah ayat yang berbunyi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke hatinya. Ini ayat nomor 11 di akhir. Wa awwalul ayati, awal ayatnya adalah ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang terjadi melainkan dengan izin siapa? Izin Allah. Beliau ingin menunjukkan bahwa akhir ayat wa man yahdi qalbah wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Beliau ingin menjelaskan bahwa akhir ayat ini ada korelasinya dengan awalnya. Awal ayatnya sedang berbicara tentang musibah. Bahwa musibah yang terjadi di muka bumi ini, yang besar maupun yang kecil, semuanya dengan takdir dan izin dari Allah. Yang besar itu apa? Ya seperti sekarang, yang lagi rame. Apa itu? Wabah virus corona, ini kan besar. Yang kecil apa contohnya? Kehilangan sandal. Kecil apa besar? Ya tergantung sandalnya. Sandal jepit sama sandal kulitnya beda Ustaz. Ya tapi kan tetap lebih kecil daripada wabah seperti itu. Kalau wabah itu kan menimpa orang banyak. Kalau sandal kan cuma antum seorang gitu. Ya tetap lebih kecil dibandingkan yang besar. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, semuanya dengan takdir siapa? Takdir Allah. Beliau musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kita bahwa dengan membawakan ayat ini, bahwa orang yang sabar itu akan diberi petunjuk di hatinya, akan Allah kasih hidayah. Beliau kuatkan pemahaman itu dengan penafsirannya seorang tabi'in yang bernama siapa? Al-Qamah. Apa kata Al-Qamah? Huwa rajulu tusibuhul musibatu. Seorang yang tertimpa musibah. Perhatikan baik-baik, kalau antum ketemu seperti ini, huwa rajulu. Ar-rajulu itu jangan ditafsirkan apa? Jangan ditafsirkan seorang pria. Berarti kalau kayak gitu enggak masuk ke situ siapa? Wanita. Jadi perkataan Al-Qamah ini bukan hanya berlaku buat siapa? Pria. Tapi maksud ar-rajulu di sini siapa? Seseorang. Walaupun kalau antum buka kamus, rojulun artinya apa? Pria, laki-laki. Tapi jangan letter luck seperti itu. Pahami konteksnya. Ini beliau lagi membicarakan secara umum. Nanti jangan-jangan huwa rojulu alhamdulillah almar'atu enggak gitu. Bukan seperti itu. Ini terjemahannya apa tadi? Seseorang. Huwa rajulu seseorang tusibuhul musibah, yang terkena musibah. Faya'lamu annaha min indillah. Perhatikan. Penafsiran ayat di atas adalah seseorang yang tertimpa musibah, kemudian dia menyadari bahwa musibah ini dari Allah. Maksudnya dari Allah itu ditakdirkan oleh Allah. Jadi ketika kita tertimpa musibah, pertama kali pikirkan, hadirkan, renungkan di dalam hati kita bahwa ini dengan takdir Allah. Apapun musibah yang kita alami, kecelakaan, keserempet motor, tertusuk duri, duduki lebah, kemudian matanya kena kemasukan apa namanya itu, sambar mata, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari yang sifatnya musibah, orang yang kita sayangi meninggal dunia, ayah kita, ibu kita, anak kita, istri kita, suami kita, apapun musibah yang kita alami, pertama kali ingat ini takdir Allah. Cukup? Enggak. Setelah kita mengingat ini takdir Allah, kita harus ingat Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Pengasih, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha dermawan. Setelah kita mengingat ini takdir dari Allah, kita ingat bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha lembut, yang tidak mungkin dalam takdir-takdirnya itu bertujuan untuk menyusahkan kita, menyengsarakan kita. Apalagi seandainya kita termasuk hamba-hambanya yang sholat, yang puasa, yang beriman, yang ngaji. Tidak mungkin Allah ingin menterlantarkan hamba-hambanya yang beriman. Sudah? Ingat itu. Setelah mengingat ini takdir dari Allah, kemudian mengingat bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Karim. Setelah kita ingat itu, baru kemudian akan muncul apa? Fayardha wa yusallim. Apa artinya yardha? Maka dia akan menghadapi dengan keridhaan, wa yusallim, dan memasrahkan itu terhadap Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dimaksud dengan yahdi qalbah. Allah akan beri hidayah kepada hatinya, maksudnya hatinya dikaruniai keridhaan. Jadi ketika Allah karuniakan sakit kepada kita, kita ingat ini dari Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah tidak mungkin menyengsarakan kita seandainya kita beriman. Setelah kita ingat itu, maka yusallim, yardha. Kita akan ridho, pasrah, menerima takdir yang tidak enak tersebut. Nah, sekarang perlu kita jelaskan lagi. Makna pasrah itu apa cuma diem saja? Ngelamar, ditolak, ya wis pasrah lah. Gak nyari lagi gitu, jangan. Ditolak, nyari lagi. Emang calon mertua cuma satu apa? Ditakdirkan oleh Allah sakit. Berobat atau tidak? Berobat. Karena arti dari pasrah itu bukan tidak berikhtiar. Arti dari pasrah itu bukan tidak berusaha. Arti dari pasrah itu ketika kita menghadapi musibah, kita berupaya, kita berusaha, hasilnya kita pasrahkan kepada siapa? Allah, itu maknanya. Jadi ketika sakit, kemudian kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit yang berat tadi, lalu kita berobat, ternyata Allah takdirkan belum sembuh. Kita sudah berdoa, Allahumma afini bi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kita sudah rutin itu, ternyata Allah takdirkan belum sembuh. Sabar. Berarti memang Allah belum menghendaki untuk sembuh. Kalau ternyata sampai meninggalnya enggak sembuh, sabar. Bisa jadi di balik itu banyak hikmah yang Allah inginkan dari kita. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan, ada sebagian orang sangat Allah sayangi. Sangat Allah sayangi. Allah pengen hambanya ini masuk ke surga. Tapi masih ada beberapa dosa yang belum bersih. Allah tidak ingin hambanya ini dibersihkan di neraka. Allah pengen hambanya ini dibersihkan di dunia. Sehingga nanti ketika meninggal dunia, masuk ke alam akhirat sudah bersih, tinggal masuk mana? Surga. Maka apa Allah yang takdirkan, maka apa yang ditakdirkan oleh Allah? Allah buat sakaratul mautnya berat. Sakitnya berat. Dengan maksud dan tujuan agar ujian yang berat itu bisa menjadi sarana untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa. Akhirnya betul dikasih ujian menjelang wafatnya, berat. Dia bersabar. Akhirnya dosa-dosanya berguguran sampai ketika malakul maut datang menjemput, dia sudah bersih, tinggal masuk surga. Ini memberikan pelajaran kepada kita supaya tidak suudzon. Supaya tidak apa? Suudzon. Apa suudzon? Berprasangka buruk. Manakala kita melihat ada seorang rajin beribadah, kok ujiannya menjelang wafat malah berat banget. Kemudian suudzon, wah ini kayaknya punya dosa-dosa tersembunyi yang besar yang dia sembunyikan. Jangan gitu. Bisa jadi ujian-ujian berat menjelang wafatnya orang itu adalah justru bentuk apa tadi? Kasih sayang Allah kepada dia. Mungkin dia masih punya dosa-dosa yang mungkin tidak terlalu besar, tapi berakibat dirinya belum bersih. Maka Allah kasih ujian-ujian tersebut supaya bersih. Itu takkid itu. Ya, dalam bahasa Jawa. Ya. Bersih betulan sampai dia itu ketika wafat dia sudah tidak punya dosa lagi. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Baik. Oktobo. Bersabar dalam menghadapi takdir Allah, bersabar dalam menghadapi takdir Allah merupakan salah satu tanda keimanan terhadap Allah. Bersabar dalam menghadapi takdir Allah merupakan salah satu tanda keimanan terhadap Allah. Ikra. Baik, sekarang kita pindah ke dalil yang kedua. Silakan buka halaman 465. Nah, ikhra. Nah. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ifnatani, ada dua kebiasaan, ada dua karakter finnasi yang sering terjadi di antara orang-orang. Huma bihim kufrun. Gara-gara dua karakter tersebut mereka bisa kufur. Mereka bisa kafir. Apa yang pertama? At-ta'nu fin nasab. Yang pertama adalah mencela nasab seseorang. Apa yang pertama? Mencela nasab seseorang. Yang kedua, wanniyahatu 'alal mayyit. Yang kedua adalah meratap saat ada orang yang meninggal. Meratap saat ada orang yang meninggal. Pertama di sini Nabi SAW mengatakan bahwa kedua perilaku ini bisa menyebabkan orang kufur, bisa menyebabkan orang kafir. Dan perlu kita fahami bahwa ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kata kafir, itu bisa dua makna. Bisa kafir akbar, bisa kafir apa? Asghar. Jadi ketika kita membaca nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di situ termaktub perbuatan anu adalah kekafiran. Itu bisa salah satu dari dua makna maksudnya. Bisa kafir akbar, bisa kafir apa tadi? Asghar. Kafir akbar itu artinya ya keluar dari Islam. Kafir asghar masih muslim. Ya, masih muslim, hanya saja imannya berkurang jauh. Sebagaimana kita mengenal pembagian syirik menjadi berapa? Dua. Apa itu? Syirik akbar sama syirik asghar. Jadi enggak usah aneh ketika kita mendengar ada istilah kafir akbar dengan kafir apa? Asghar. Karena syirik juga dibagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Munafik juga sama. Ada nifak apa? Akbar, ada nifak asghar. Sama. Dan yang akbar-akbar itu, nifak akbar, syirik akbar, kufur akbar, itu yang mengeluarkan dari mana? Islam. Kalau yang asghar-asghar, syirik asghar, kafir asghar, munafik asghar, itu yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi mengurangi keimanan seseorang. Kira-kira hadis yang di sini ini masuk yang akbar apa asghar? Yang mana ini? Asghar. Ya, masuk dalam kategori yang asghar. Makanya di sini diistilahkan oleh musannif, oleh syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan dengan bukan termasuk al-kufrul mutlak. Ya, kufur mutlak itulah kufur akbar. Bukan termasuk kufur mutlak. Tidak masuk kategori kufur akbar. Tapi kufur asghar. Dua karakter itu, yang pertama at-ta'nu fin nasab. Mencela nasab seseorang. Bentuknya bagaimana? Macam-macam. Salah satu bentuknya adalah meragukan. Meragukan nasab seseorang. Padahal nasabnya jelas. Kemudian kita ragukan, itu tidak boleh. Kamu kok keriting ya, hitam keriting, pesek, bapakmu putih, rambutnya bagus, hidungnya mancung. Kamu sih anaknya siapa? Itu at-ta'nu fi nasab. Mungkin tidak kayak gitu. Bapaknya putih, rambutnya bagus, hidungnya mancung, anaknya apa? Hitam, keriting, pesek. Mungkin? Mungkin? Karena ibunya pesek gitu. Enggak, ibunya juga sama. Ibunya juga putih, mancung, enggak keriting. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dari mana? Hah? Kakeknya? Atau buyutnya? Mungkin. Itu pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat ngadu kepada Nabi SAW, ketika anaknya lahir kok gak sama dengan dia gitu. Gak sama dengan istrinya. Akhirnya dia meragukan istrinya. Jangan-jangan istrinya selingkuh. Tuh, anaknya kok gak cocok dengan saya. Gak cocok di sini maksudnya bentuknya, warnanya, jenis rambutnya. Maka Nabi SAW pun mengajak dia untuk berpikir. Ditanya, kamu punya onta enggak? Punya. Warnanya apa? Macam-macam. Ada yang coklat, ada yang merah, ada yang abu-abu. Nah itu bapak ibunya onta. Induknya maksudnya. Nah itu induknya onta. Warnanya gimana? Ya beda. Loh kok bisa? Bapak ibunya coklat, kok ontanya bisa abu-abu? Kata si Arab Badui tersebut, la'allaha naz'atha irqun. Ya mungkin yang abu-abu itu nuruni gen dari mbahnya onta. Onta itu kan punya mbah. Siapa mbahnya? Ya bapaknya. Bapaknya bapak. Mungkin dulu ada yang atas-atasnya itu abu-abu. La'allaha naz'atha irqun. Ya kata Nabi ya sama. Di sini Nabi melakukan kias. Ini dalil adanya kias. Ya sama, mungkin saja anakmu itu nuruni siapa? Kakekmu. Mungkin dulu kakekmu ada yang kulitnya seperti itu. Maka ketika kita melihat ada orang terhormat nih, wanita solihah, ya, kok kemudian melahirkan anak yang berbeda rupanya dengan dia dan bapaknya, tidak boleh kita meragukan nasabnya. Itu kalau wanita soleha. Kalau wanita anu biasa welcome ke sana sini, ya itu lain masalah. Ya, ini enggak, ini wanita soleha. Makanya Nabi SAW itu memberikan analogi kias yang seperti itu, karena Nabi SAW tahu bahwa istrinya Arab Badui ini baik, soleha. Kemungkinan untuk selingkuhnya itu kecil atau bahkan mungkin tidak ada. Itu termasuk at-ta'nu fi an-nasab. Mencela nasab, meragukan nasab seseorang. Termasuk juga at-ta'nu fi an-nasab adalah ketika seseorang mengaku keturunan Rasulullah SAW dan dia bisa membuktikan silsilah itu, maka kita tidak boleh meragukan. Kalau dia bisa membuktikan, dia termasuk ahlul bait, maka tidak boleh kita ragukan. Kalau memang dia bisa membuktikan, kecuali kalau orang cuma ngaku-ngaku saja. Kan banyak orang yang seperti itu. Tapi juga banyak orang yang betul-betul punya silsilah nasab. Ya. Sampai ke Rasulullah SAW bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Sampai ke siapa? Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh meragukan. Dan konsekuensinya kalau beliau termasuk ahlul bait, maka kita harus hormati. Menghormati itu beda dengan mengkul. Teruskan. Menghormati karena beliau termasuk keturunan Rasulullah SAW, kita hormati. Tapi tidak sampai level mengkultuskan. Mengkultuskan itu ya pasti masuk surga, ya. Pasti bisa membawa semua orang ke surga. Itu sudah sampai level apa? Kultus. Karena keturunan Nabi SAW, anak cucu cicitnya, kalau sekarang kan sudah bukan cicit lagi, apa ya, sudah 14 abad ya, udah cicit ya, udah panjang banget sudah. Ini namanya cicitnya Nabi SAW, kan gak semuanya baik keluarga Rasulullah SAW, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah kalau kita menemukan ada keluarga Nabi SAW, keturunan Nabi SAW yang baik, yang soleh, maka kita hormati. Apalagi kalau seandainya akidahnya seperti akidah Rasul SAW, ya, dan berilmu, kita berguru kepadanya. Kalau tidak, kita tetap hormati sebagai keturunan Nabi SAW, tapi tidak kita contoh perilaku jeleknya. Tidak kita contoh perilaku jeleknya. Ini beberapa contoh at-ta'nu fin nasab. Apa tadi at-ta'nu fin nasab? Mencela nasab. Nasab itu apa? Nasab itu ya bin, keturunan. Ya. Dan perlu, ini catatan tambahan, kita perlu belajar nasab. Ta'allamu min ansabikum tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian agar kalian bisa silaturahim. Ini ada sebagian ikhwan kurang peduli dengan itu. Belajar silsilah Anda itu, belajar, pelajari. Banyak di antara kita hafal bin bin bin bin sampai ke berapa? 2. Bapak etok. Ya. Coba angkat tangan, siapa yang bisa sampai kakek ke-7? Ya udah, enggak usah ke-7. Sampai ke-3 saja sudah. Angkat tangan. Lagi mikir ya. Coba. Sampai 3 ya. Masya Allah. Mending lah. Ya. Saya juga cuma sampai 3 aja kapalnya. Abdullah bin Zaini Muhayyad bin Karta Meja bin Karta Menawi. Sampai situ. Ya. Itu penting kita pelajari. Untuk apa? Untuk silaturahim. Karena silaturahim itu adalah menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan apa? Kekerabatan. Lawang kita itu gak tahu mana kerabat kita. Gimana mau silaturahim? Jadi kita belajar nasab itu bukan untuk bangga-bangga. Oh, saya keturunannya Raja Brawi Jaya. Bukan untuk bangga-banggaan. Tapi untuk menelusuri mana orang-orang yang masih kerabat dengan kita sehingga perlu untuk disilaturahimi. Silaturahim itu ibadah atau tidak? Silaturahim ibadah atau bukan? Ibadah. Kita tidak bisa untuk menjalankan ibadah ini kalau kita tidak tahu siapa kerabat kita. Untuk mengetahui kerabat kita, kita harus belajar apa? Nasab. Berarti belajar nasab dianjurkan karena itu sarana kita untuk bisa silaturahim. Makanya disampaikan ta'allamu min ansabikum tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah nasab supaya kalian bisa silaturahim. Ya, habis ini nanti kalau pulang cari nasab. Urutannya mana mana mana. Alhamdulillah saya juga sempat apa? Hunting. Ya, anak cari di mana keluarga bapak, keluarga ibu. Ya alhamdulillah ketemu itu lembaran segini. Besar gitu. Dari fulan naik lagi. Anak-anak muda sekarang, jangan anak muda, anak tua pun juga. Tak peduli apalagi anak muda. Ya. Pelajari itu. Ini yang pertama at-ta'nu fin. Yang kedua apa? An-niyahatu 'alal mayyit. An-niyahatu 'alal mayyit itu artinya adalah meratap ketika ada orang meninggal. Ya. Meratap itu berbeda dengan menangis. Yang gak boleh yang mana? Merata. Kalau menangis boleh selama tidak berlebihan. Buktinya menangis boleh apa? Rasulullah SAW menangis ketika putranya wafat. Siapa? Ibrahim. Ya. Ketika putranya Ibrahim wafat, Nabi SAW menangis. Saat itu di sampingnya ada Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf itu pun terheran-heran dan berkata, "Wa anta ya Rasulullah, loh, kamu kok nangis? Wahai Rasul, kok engkau menangis wahai Rasul?" Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn Auf, innaha rahmah." Wahai Abdurrahman, tangisan ini, tetesan air mata ini tandanya kasih sayang. Masa istrinya meninggal enggak nangis? Antum kalau istri antum meninggal nangis? Kok diem aja? Hah? Ibu-ibu kalau istrinya ibu-ibu kalau suaminya meninggal nangis enggak? Nangis, Masya Allah. Kalau bapak-bapak istrinya meninggal nangis enggak? Iya, ibu enggak tahu toh. Kok yang jawab ibunya? Ya nangis toh. Kalau habis nangis nikah lagi ya enggak apa-apa. Enggak ada kontradiksi. Ya, tidak bertentangan antara sedih dengan apa? Menikah lagi, enggak ada kontradiksi. Sedih-sedih. Tapi kan kita harus move on. Alasan. Realita. Ya. Terus kalau istri jenengan saat jenengan meninggal terus istri nikah lagi boleh enggak? Boleh. Siapa yang melarang? Wong antum sudah di kuburan kok. Mau ngelarang gimana? Jadi nangis beda dengan apa? Meratap. Kalau meratap itu adalah nangisnya sudah keras, diiringi dengan kata-kata yang tidak benar. Makanya Nabi SAW ketika ditanya sama Abdurrahman tadi, "Kenapa kamu menangis?" Nabi katakan apa? "Innaha rahmah." Ini tanda kasih sayang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebuah kaidah. Apa kata beliau? "Innal qalba yahzan." Hati boleh bersedih. "Wal 'aina tadma'." Mata boleh menangis. "Wala naqulu illa ma yurdhi rabbana." Tapi lisan ini tidak boleh mengeluarkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Itu di situ nanti barometernya. Nangis silakan. Tapi kata-kata tidak boleh keluar dari mulut kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa? Ya sampai mengatakan Allah enggak adil. Na'udzubillahi min dzalik. Allah jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini yang harus kita hindari dari lisan kita. Nangis boleh. Tapi juga nangis pun tidak boleh berlebihan. Berlarut-larut, ya. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan. Ya. Tadi move on. Ya. Jangan kelamaan. Tuh, uktubu. Meratap. Saat tertimpa musibah, meratap saat tertimpa musibah hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab sikap tersebut bertolak belakang. Sebab sikap tersebut bertolak belakang dengan kesabaran. Sebab sikap tersebut bertolak belakang dengan kesabaran. Saya ulangi. Meratap saat tertimpa musibah hukumnya haram. Sebab sikap tersebut bertolak belakang dengan kesabaran. Nah, sebelum kita berpindah, ada faedah yang perlu Anda sampaikan tadi terkait dengan ketika suami istrinya meninggal terus nikah lagi, apakah itu tidak menunjukkan apakah itu tidak menunjukkan bahwa suami itu berarti enggak setia? Jawabannya tidak. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditinggal wafat oleh siapa? Khadijah. Khadijah itu kan istri yang paling beliau sayang. Kapan meninggalnya Khadijah? Tahun 10 kenabian. Tahun berapa? 10 kenabian. Di bulan Ramadan. Kapan Nabi SAW nikah lagi? Di bulan Syawal. Di tahun yang sama. Dengan siapa? Saudah. Saudah binti Zam'ah. Siapa? Saudah binti Zam'ah. Berapa usia Nabi saat itu? 50. Berapa usia Saudah saat itu? 55. Anaknya Saudah berapa? 6. Ibu-ibu senang. Nah gitu kalau mau poligami, cari yang janda tua, anaknya banyak. Itu baru sesuai sunnah Nabi. Oke, okay. Nabi nikah sama Aisyah? Ngambil hadis itu jangan sepotong-sepotong, ya, ambil yang lengkap. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW setelah ditinggal oleh Khadijah, beliau nikah. Usianya padahal beliau sudah berapa? 50. Dan jaraknya juga gak lama. Sekitar berapa? 1 bulan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan 3 tahun. Akan tapi apa yang saya bawakan kelihatannya lebih kuat. Ya, lebih kuat landasannya. Ya. Jaraknya cuma sekitar 1 bulanan. Karena laki-laki itu enggak punya masa iddah. Yang punya masa iddah itu siapa? Perempuan. Laki-laki enggak datang bulan. Laki-laki kan enggak datang bulan, enggak haid. Ya, kalau perempuan harus nunggu 3 kali haid atau 3 kali suci. Beda, beda kasus. Nah, baik. Dari berikutnya Iqra Mu'ad. Dalil yang keberapa ini? 1, 2, 3. Dalil yang ketiga. Walahuma. Walahuma. Liman? Lil Bukhari wa Muslim. Hadis ini berarti ada dalam Bukhari dan Muslim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'a. Dari Ibn Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, diangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa minna." Bukan termasuk golongan kami, man dharabal khududa, orang yang memukul-mukul pipinya, wasyaqqal juyuba, dan merobek-robek bajunya, wada'a bidakwal jahiliyah, dan mengangkat syiar-syiar jahiliyah. Ada berapa perbuatan yang dibawa oleh Nabi? Ada berapa? Ada 3. Yang berhubungan langsung dengan bab kita yang mana? Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Semuanya? Enggak. Yang mana? 2. 2 tok. Hah? 1 memukul-mukul pipi, dua merobek-robek baju, tiga mengangkat syiar-syiar jahiliyah yang berhubungan erat dengan bab kita yang mana? Satu apa dua apa tiga? Apa? Satu dan dua. Ahsantum. Satu dan dua. Yang pertama apa tadi? Memukul-mukul pipi. Tanya. Kalau memukul-mukul pintu gimana? Hah? Masuk enggak? Masuk. Terus kenapa di sini Nabi sebutkan memukul-mukul pipi? Karena kebiasaan orang Arab saat itu, kalau tertimpa musibah, dia apresiasikan dengan apa? Mukul-mukul pipi. Kita pernah enggak punya bayi kita tepuk-tepuk pipinya? Pernah? Pernah enggak? Kayak gini kan sama bayi kita, pernah? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Loh, kok boleh? Wong Nabi SAW katakan laisa minna, bukan termasuk golonganku. Gimana? Beda kasus. Beda kasus. Kalau di sini Nabi SAW sedang menceritakan orang yang ditimpa musibah, kemudian dia enggak terima, terus dia ungkapkan, diapresiasikan ketidakterimaan dia dengan mukul-mukul pipi. Kalau kita nepuk-nepuk pipi anak kita kan bukan karena tidak terima dengan takdir, tapi karena ungkapan sayang kita. Ini kok seragam ya? Nunduk semuanya. Itu dua, tiga. Ayo. Oh, aku lagi nulis. Nah, dua orang. Udah. Wudhu. Antum juga kok lihat samping? Antum. Wudhu. Iya. Antum juga. Wudhu. Deket-deket ngantuk. Yang jauh aja juga ngantuk. Sampai mana tadi? Nepu-nepu pipi, kalau bayi orang tua nepu-nepu pipi bayinya, itu kan bukan tujuan apa? Bukan tujuan tidak sabar menerima takdir Allah, tapi ungkapan apa? Sayang. Atau ada orang ya pingsan, kemudian kita apa? Tepuk-tepuk, bangun-bangun. Boleh enggak itu? Boleh. Jadi maksud di sini memukul-mukul pipi itu adalah sebagai ungkapan orang yang tidak menerima takdir saat ditimpa musibah. Kemudian yang kedua apa tadi? Syaqqal juyub. Ya, merobek-robek baju. Ya. Kalau yang dirobek-robek korden gimana? Ya sama aja, enggak boleh. Ya. Terus kalau kita ngerobek-robek kain karena mau dibikin apa namanya? Dibikin biasanya apa kalau dibikin keset atau dibikin apa? Ya boleh. Itu kan bukan maksudnya untuk menolak atau tidak terima dengan takdir Allah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Nabi sebutkan dua. Apa yang pertama tadi? Memukul-mukul pipi. Yang kedua? Merobek-robek baju. Apa bedanya sama yang sebelumnya? Yang sebelumnya adalah an-niyahah, meratap. Apa bedanya? Sama? Beda. Kalau ini dengan perbuatan, kalau yang tadi dengan perkataan, itu bedanya. Jadi ketidakterimaan seseorang dengan takdir Allah itu bisa terapresiasikan dengan ucapan, lisan, bisa terapresiasikan dengan perbuatan anggota badan, dan dua-duanya enggak boleh. Sehingga Nabi SAW kasih contoh. Baik dengan lisan enggak boleh, ataupun dengan perbuatan juga enggak boleh. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan memukul pipi, kemudian merobek baju, ini adalah sampel. Inilah contoh. Bukan pembatasan, hanya itu saja. Yang lainnya boleh. Enggak. Kemudian baru Nabi SAW katakan wada'a bidakwal jahiliyah. Di antara praktek yang bukan termasuk kebiasaan umat Islam adalah mengangkat syiar-syiar jahiliyah. Apa itu? Fanatisme. Ya, fanatisme. Fanatisme apa? Fanatisme kepada golongan, fanatisme kepada suku, fanatisme kepada partai, fanatisme kepada ormas, fanatisme kepada tokoh, tokoh politik, tokoh sosial, tokoh agama, tokoh adat. Itu semua termasuk syiar-syiar apa? Jahiliyah. Dan ini salah satu yang menyebabkan umat Islam itu susah untuk bersatu. Masing-masing fanatik dengan gurunya. Oh, pokoknya Ustadz Ali ini pasti the best. Ya. Kalau yang lainnya apa? Tidak the best. Nanti begitu ada yang mengatakan, oh guru saya the best. Yang lainnya, oh guru saya best of the best. Fanatisme gak boleh. Cukup yang kita yakini gak mungkin salah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia. Ya tentunya Allah azza wajalla sebelumnya. Ini termasuk kebiasaan apa? Jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Pernah ada kejadian di zaman Nabi SAW. Seorang Ansor bertengkar dengan seorang Muhajirin. Seorang Ansor bertengkar dengan seorang Muhajirin. Manusiawi, pernah suatu saat ada kejadian gitu, kemudian terjadi pertengkaran manusiawi. Tapi yang tidak benar ketika masing-masing dari dua orang ini berusaha untuk membangkitkan kefanatikan masing-masing golongannya, mencari apa bala bantuan dengan menonjolkan nama golongannya masing-masing. Yang orang Ansor mengatakan ya lal Ansor, yang Muhajirin mengatakan ya lal Muhajirin, yang Ansor mengatakan mana golonganku Ansor, yang Muhajir mengatakan mana golonganku Muhajirin. Ingin memperluas apa namanya wilayah konflik, sehingga terjadi konflik person menjadi konflik apa? Golongan. Nabi SAW begitu mendengar ungkapan tersebut, diriwayatkan bahwa beliau berkata, ad-da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian ingin membangkitkan kembali syiar-syiar jahiliyah padahal aku masih hidup? Da'ha fa innaha muntinah. Tinggalkan syiar-syiar jahiliyah karena itu busuk. Itu padahal mengangkat nama Ansor sama apa? Muhajirin. Anda tanya, nama Ansor dengan Muhajirin, nama syar'i atau tidak? Syar'i. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Itu kan Allah sebutkan di mana? Di Al-Qur'an. Berarti itu istilah syar'i. Yang istilah syar'i saja itu ketika diangkat dalam rangka untuk menimbulkan fanatisme yang bisa memecah persatuan kaum muslimin, itu dilarang. Apalagi nama-nama yang tidak syar'i. Yang nama syar'i saja, kalau diangkat dalam rangka untuk membangkitkan fanatisme yang bisa merusak persatuan kaum muslimin, gak boleh, apalagi mengangkat nama-nama yang tidak syar'i. Dan jangan dipahami dari keterangan ini bahwa kita tidak boleh bikin pondok, kita tidak boleh bikin yayasan, kita tidak boleh bikin ormas. Ya. Selama itu tidak memunculkan fanatisme, walak dan barak dibangun di atas itu, tidak apa-apa. Sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir al-Ruhaili hafizahullah ketika daurah di Solo. Tapi yang kita bidik itu bukan itunya, yang kita bidik adalah fanatismenya. Fanatisme kepada ustaz. Makanya pentingnya kita itu belajar dari banyak guru, itu salah satunya adalah untuk mengikis apa? Fanatisme. Penting memperbanyak guru. Dahulu para ulama kita di antara manakibnya, di antara keistimewaan seorang ulama adalah ketika dia punya banyak guru. Imam Bukhari berapa gurunya? 1000. Dan semuanya ahlus sunnah. Jadi bukan asal berguru. Ya, berguru tapi yang ulama, yang ustaz ahlus sunnah. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengkikis apa tadi? Fanatisme. Kalau kita cuma berguru kepada satu orang saja, maka kita pikir guru kita sudah paling hebat. Padahal wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Orang yang berilmu itu pasti di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Makanya para ulama kita dahulu melakukan rihlah. Apa rihlah? Melakukan perjalanan jauh. Piknik, tapi fi talabil ilmi. Makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau punya buku Ar-Rihlatu fi talabil hadis. Perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu hadis. Kapan mereka rihlah? Ketika mereka menghabiskan ilmu ulama yang ada di wilayahnya. Mereka berguru dari ulama yang ada di situ, habis mereka rihlah. Kalau sekarang mungkin ya, dari satu kabupaten, selesai ilmu ulama yang ada di situ, pindah keluar kabupaten. Selesai pindah keluar pulau. Selesai pindah keluar negeri. Gitu para ulama kita dong. Salah satu hikmahnya untuk mengkikis apa tadi? Fanatisme. Guru kita sepinter apapun, sesoleh apapun, gak mungkin gak pernah salah. Gak mungkin ya, pasti pernah apa? Salah. Tapi kita hormati. Tetap kita hormati. Nah, Oktober haram hukumnya saat tertimpa musibah untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Haram hukumnya saat tertimpa musibah untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Nah, contohnya apa tadi? Memukul-mukul pipi, terus menyebek-nyebek baju. Tapi dalil berikutnya, wa'an anasin. Wa'an anasin anasulah qala idza arada bi'ati al-mayrun ajjal murubat al-dunya wa idza arada bi'ati syarra amsalah anu bi'ati Wa an Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi SAW namanya siapa? Anas bin Malik. Semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira." Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya. Perhatikan baik-baik. Kita semuanya pengin masuk golongan yang diinginkan kebaikan darinya. Apa tandanya? Ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Allah akan segerakan untuknya hukuman di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra. Dan seandainya Allah menginginkan keburukan untuk hambanya. Jadi ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Amsaka 'anhu bi dzambihi. Allah tidak akan hukum hamba tersebut atas dosa-dosanya di dunia. Allah akan biarkan berbuat dosa tidak dihukum sama Allah di dunia. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Supaya nanti hukumannya di hari kiamat. Kalau Allah menghendaki kebaikan, kalau Allah menghendaki apa tadi? Keburukan. Bagaimana kalau Allah menghendaki kebaikan? Allah akan segerakan hukuman untuknya atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Hukumannya di mana? Di dunia. Kalau yang Allah hendaki keburukan, hukumannya di mana? Di akhirat. Di dunia ada hukuman, di akhirat ada hukuman. Sama atau beda? Beda banyak. Beda levelnya. Lebih berat mana? Di akhirat. Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawmal qiyamah rajulun yudaw bi akhmasi qadamayhi jamratan min nar yaghli minhuma dima'uh. Hukuman yang paling ringan di neraka, yang paling ringan di neraka, yang paling apa? Ringan di neraka adalah seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api, akhirnya otaknya mendidih. Itu hukuman yang paling ringan. Ada penyakit di dunia yang menyebabkan otak seseorang mendidih? Tidak ada. Seberat apapun penyakit itu, tidak ada yang sampai level mengakibatkan otak itu mendidih. Makanya hukuman yang paling ringan dibandingkan di akhirat di mana? Di dunia. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang diberi hukuman di dunia. Karena hukuman di dunia jauh lebih ringan dibandingkan hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat lebih berat dari level jenis hukumannya. Dan lebih berat dari durasinya. Apa durasi? Lamanya. Kalau di dunia berapa tahun? Ya, rata-rata kita kan umurnya berapa? 60-70. Kalau di akhirat? Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Dalam hitungan kalian saat di dunia, 1000 tahun itu cuma satu hari. Padahal mungkin saja dia disiksanya bukan sehari, mungkin dua hari, mungkin seminggu. Sehingga ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah ringankan hukuman itu di dunia. Sehingga banyak ulama kita dahulu ketika sakit itu bersyukur kepada Allah. Bahkan Syuraih Al-Qadhi, sebagaimana diriwayatkan dalam Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, ketika ditimpa musibah, beliau memuji Allah dengan empat macam pujian. Alhamdulillah. Berapa kali? Empat kali. Apa itu empatnya? Yang pertama, beliau memuji Allah karena ujiannya tidak seberat yang dibayangkan. Alhamdulillah, ujian saya masih mending. Tidak seperti ujian yang menimpa orang lain. Ada seorang sahabat perang, tangannya putus satu. Alhamdulillah masih sisa tiga. Apa tiga? Dua kaki sama satu tangan. Coba siapa di antara kita yang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik, jari kita putus satu. Yang selalu kita liatin yang mana? Yang satu. Kita lupakan yang berapa? 19. Yang 19. 19. Ya, 19. Banyak mana, satu apa 19? Di usia ke-55 kena penyakit gula. Yang selalu diingat yang mana? Gulanya yang mungkin tinggal 5 tahun. Dia lupakan yang berapa? 55 tahun sehat. Makanya Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, beliau mengajarkan kepada kita, setiap aku ditimpa musibah, aku mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah 4 kali. Yang pertama, kenapa tadi? Tidak seberat yang dibayangkan. Alhamdulillah ujiannya tidak seberat yang dibayangkan. Yang kedua, alhamdulillah yang kedua, alhamdulillah saya dibantu oleh Allah untuk bersabar menghadapi ujian. Bersabar menghadapi ujian menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Pahalanya itu enggak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala oleh Allah tanpa hitungan. Tanpa angka. Tanpa angka itu bukan nol. Tanpa angka maksudnya enggak? Gak terhitung, gak terhingga. Berbeda dengan amal-amal yang lain. Sedekah berapa maksimal? 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yud'ifu liman yasha. Maksimal berapa? 700 sedekah. Kalau sabar enggak ada batasnya. Apa alhamdulillah yang kedua? Alhamdulillah saya bisa sabar. Alhamdulillah yang ketiga, kata beliau, saya diilhami oleh Allah untuk beristirja. Apa beristirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji. Terus kenapa? Ya dapat pahala. Sabarnya dapat pahala. Sabar tempatnya di mana? Di mana tempatnya sabar? Di hati. Lisannya dapat pahala. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jika dapat musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala. Salawatun min rabbihim, diberkahi oleh Allah. Wa rahmah, dikasih sayang oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dapat petunjuk dari Allah azza wa jal. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat kata beliau, aku mengucapkan alhamdulillah karena musibah itu tidak mengenai keimananku, tapi mengenai fisikku. Alhamdulillah, ujian itu tidak mengenai imanku, hanya mengenai apa? Fisikku. Apa maksudnya? Ujian itu ada dua. Ujian yang menimpa fisik, ujian yang menimpa iman. Ujian yang menimpa fisik, contohnya apa? Sakit, kehilangan duit, kehilangan sandal, kehilangan HP, kehilangan motor. Itu musibah yang sifatnya apa? Fisik. Ada yang kedua, musibah yang menimpa keimanan. Ini lebih berat. Musibah yang menimpa keimanan itu apa? Gak sholat, gak ngaji, itu musibah. Cuma bukan hanya gak sholat, telat sholat, itu juga musibah. Lebih berat mana? Kehilangan HP apa kehilangan takbiratul ihram? Kok sepi? Lebih berat mana? HP? Astagfirullah. Lebih berat kehilangan takbiratul ihram karena itu musibah yang menyasar keimanan. Kalau HP musibah yang menyasar fisik, enggak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara kehilangan HP. Yang ada dalam Al-Qur'an, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa jawabannya? Karena dulu aku kehilangan HP. Bukan karena dulu aku tidak sholat. Itu musibah yang lebih berat. Nah, Imam Syuraih Al-Qadhi tadi mengucapkan alhamdulillah yang keempat karena musibah yang menimpa beliau bukan menyasar apa? Imannya. Alhamdulillah, iman saya masih terjaga, masih sholat, masih puasa, masih ngaji, masih zikir, masih bisa baca Quran. Baik. Dokter Bu. Ciri orang yang beriman adalah bersabar saat menghadapi takdir Allah. Ciri orang yang beriman adalah bersabar saat menghadapi takdir Allah. Sebab dia meyakini bahwa itulah yang terbaik. Sebab dia meyakini bahwa itulah yang terbaik. Saya ulangi. Ciri orang yang beriman adalah bersabar saat menghadapi takdir Allah. Sebab dia meyakini bahwa itulah yang terbaik. Jadi berarti tanda kebaikan Allah adalah ketika memberikan hukuman di mana? Di dunia. Baik. Boleh enggak kita minta sama Allah dihukum di dunia? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Boleh atau tidak? Katanya tadi tanda kebaikan ya. Kita minta aja ya Allah, hukum aja saya di dunia ya Allah. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Atau tidak boleh? Tidak boleh. Loh, kok tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita enggak tahu kuat atau tidak menahan hukuman tersebut. Terus yang benar bagaimana? Minta al-afiyah. Makanya zikir paginya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Apa artinya? Kita minta keselamatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon maaf dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mintanya itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Pertama kali keimanan, agama kita minta, ya Allah selamatkan agama saya. Wa dunyaya, duniaku. Terus apa tadi? Wa ahli, keluargaku. Wa mali, hartaku. Minta keselamatan. Pernah ada kejadian di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat sakit parah, separah-parah. Kering kerontang. Disebutkan oleh sahabat yang meriwayatkan kejadian itu, ka'annahu farruh. Kayak anak burung yang kurus. Nabi SAW ketika menjenguk, beliau melihat ini gak wajar. Ini gak wajar. Sakitnya gak wajar. Maka Nabi SAW tanya, apakah engkau pernah minta sesuatu sama Allah? Iya. Apa? Saya minta, seandainya memang Allah menakdirkan aku akan dihukum di akhirat, aku minta hukuman itu disegerakan semuanya di dunia. Nabi SAW kaget. La tutikun, kalian tidak mungkin kuat. Hala sa'altumullah al-afiyah, kenapa kamu enggak minta keselamatan, afiat dari Allah saja? Makanya kan tadi doanya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal. Sudah baca belum tadi? Sudah, barusan Ustaz. Oh, barusan. Tadi lo habis subuh baca apa enggak? Ya, oh ya langsung kajian. Oh, Masya Allah. Ada aja alasannya. Ya. Bisa dibaca antara adzan dengan iqamah, boleh. Kalau memang kita tahu ba'da subuh itu ada kajian, boleh dibaca. Atau habis ini juga masih boleh. Ya, menurut sebagian ulama. Kalau memang kita terhalang dengan sebuah aktivitas. Maka Nabi SAW menegur, kenapa engkau sampai minta seperti itu? Gak akan kuat. Maka yang perlu kita ucapkan adalah minta keselamatan. Seandainya ternyata Allah kasih ujian, kita bisa bersabar. Loh Ustaz, kalau kita gak dikasih ujian, apa kita masih bisa membersihkan dosa? Bisa, karena salah. Karena sarana untuk membersihkan dosa bukan hanya musibah. Ada yang lain, apa itu? Taubat. Ada lagi Ustaz, ada apa? Amal soleh. Jadi sarana untuk membersihkan dosa itu bukan cuma musibah. Masih ada sarana yang lain. Pakai sarana itu. Apa tadi? Taubat, terus amal soleh. Apa kata Nabi SAW? At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan enggak punya dosa, alias dosanya dihapus sama Allah. Berarti kan bersih. Ada lagi yang lain apa tadi? Amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya pahala amal saleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Gunakan sarana itu. Anak pernah bahas tiga hal itu dalam sebuah kajian, judulnya penggugur dosa atau pelebur dosa. Lupa anak judulnya, karena sudah lama banget. Itu sekitar tahun 2005, sekarang 2000 berapa? 2020, berarti berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu. Ya, makanya saya sampai lupa judulnya. Penggugur dosa atau pelebur dosa. Tapi masih ada di YouTube, cari aja. Saat dulu masih muda. Baik. Terakhir, ikhra Mu'adz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala sepadan dengan besarnya ujian. Maksudnya apa? Semakin berat ujiannya akan semakin apa? Besar pahalanya. Ada syaratnya atau tidak? Ada syaratnya atau tidak? Ada. Apa? Sabar. Ya. Kalau enggak sabar, ditimpa ujian, HP hilang, malah pendat. Apa pendat? Gantung diri, enggak. Bukan dapat pahala, malah tambah besar dosanya. Inna 'idhamal jazai ma'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu sepadan dengan besarnya apa tadi? Ujian. Dengan syarat apa tadi? Sabar. Makanya lihat itu di tengah-tengah qala Ibnul Qayyim, ikra. Qala Ibnul Qayyim, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Apa maksud hadis ini? Kata beliau, idza sabara. Kalau dia apa? Sabar. Wahtasaba, mengharapkan pahala. Fa innahu hina idzin yusabu 'ala ma tawallada minha. Saat itulah dia baru akan mendapatkan pahala dari apa yang dihasilkan dari musibah yang dia hadapi. Wa huwa dhahirun. Ini jelas. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala seandainya mencintai hambanya, maka Allah akan uji dia. Ini yang saya katakan tadi. Akan uji dia. Berarti kalau Allah tidak mencintai hambanya akan dibiarkan. Makanya para ulama kita dahulu menjelaskan, kalau kita sering berbuat maksiat, kok happy-happy saja? Maksudnya tubuh ya sehat-sehat saja, rezeki ya lancar-lancar saja. Kita sering berbuat maksiat, tapi tubuh sehat-sehat saja, rezeki lancar-lancar saja. Kata para ulama, awas. Apa awas? Hati-hati. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla membenci kita karena dibiarkan. Biasanya kan orang akan sadar, akan merenung kapan? Ketika ditimpa musibah. Ketika orang sakit, astagfirullah. Ketika sehat, ada orang ketika sehat, astagfirullah gitu. Jangan. Ketika lagi pusing, astagfirullah, pusing banget. Ketika gini sakit, astagfirullah. Kalau sehat, banyak orang itu supaya ingat Allah harus dikasih apa dulu? Sakit dulu. Ya, mudah-mudahan kita enggak kayak gitu gitu loh. Jangan sampai kita itu ingat Allah hanya ketika sakit. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ketika mencintai hambanya maka Allah akan beri dia ujian. Nah, ketika manusia diberi ujian itu ada dua sikapnya. Faman radiya, ini yang pertama sikapnya, orang yang ridho. Faman radiya, barang siapa yang ridho menghadapi ujian tersebut, falahur ridho. Maka dia pun akan mendapatkan keridhoan. Dari siapa? Dari Allah. Ini sikap yang pertama. Waman sakhita, dan barang siapa yang tidak terima, barang siapa yang murka, barang siapa yang marah, falahusukht, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada berapa sikap tadi? Dua. Orang yang ridho akan dapat keridhaan Allah. Orang yang murka, tidak terima, akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ini salah satu dalil kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan perbuatan kita. Al-jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kebaikan yang dibalas dengan kebaikan, kejahatan yang dibalas dengan kejahatan. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Baik. Waktu itu. Keridhaan hamba dalam menghadapi takdir Allah. Keridhaan hamba dalam menghadapi takdir Allah akan mendatangkan keridhaan Allah. Keridhaan hamba dalam menghadapi takdir Allah akan mendatangkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan satu bab. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Jam berapa? Jam? Ya, ya jam 9-an lah. Ya, mungkin bisa mundur dikit. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang telah kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya untuk segala kurangnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.